fil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman ke-61 ya. Wa qala Allahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu dalil akan pertanyaan faidaki lalaka ma rabbuk faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwahu. Ya, apabila engkau ditanya siapa rabbmu, maka jawablah rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam ini dengan nikmatnya. Makna tarbiyah itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Wa huwa ma'budi, dialah sembahanku, laisa li ma'budun siwahu, yang aku tidak memiliki sembahan selainnya. Ya, selainnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini, faddal, dibaca Pak Soeri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'na alhamdu ay kullu hamdin. Li'anna al-alifa wal lama huna lil istighraqi. Fatufidu al-istighraq. Ada alnya itu? Enggak ada. Fatufidu istighraq. Istighraqun istidraqa anwa alhamdi anwa mudaf mudaf nilai anwa alhamdi wa kullu hamdin mawjudun ay wujida au wujida au yujadu walhamdu ma'nahu athana'u bisifatil kamali fa hadha alhamdu wahuwa athana'u bisifatil kamali lillahi wallamu fi qawlihi lillahi lil istihqaqi ay mustahakkan lillahi azza wa jalla alhamdulillahi ay kullu anwa'il hamdi wa jami'i anwa'il maha wa jami'il hamdi wa jami'u wa jami'u anwa'il hama mahamidin mahamidi udah ada al yang kenapa pakai tanwin iya anwa'il mahamidi mustahaqqatun lillahi wallamu taratan takunu lil milki wa hadha idza kana ma qablaha minal a'yani wa taratan takunu lil istihqaqi idza kana ma qablaha minal ma'ani idza qulta ad-daru hasbuk baik ya qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mendalil dari pertanyaan marrabbuk alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ini tentu ada korelasinya dengan pembahasan sebelumnya. Kalau engkau ditanya siapa rabbmu, maknanya ma'buduk, siapa sembahanmu ya. Karena Allah telah faqul rabbiyallahu alladhi rabbani, Allah lah rabbku adalah Allah, sembahanku adalah Allah. Ini al-matlub, tuntutannya adalah uluhiyah, ma'bud, sembahanku adalah Allah. Namun pakai dalilnya rububiyah, alladzi rabbani, yang telah mentarbiyah aku. Ya. Dengan segala sifat rububiyahnya, yang telah menciptakan aku, mematikan aku, memberikan rezeki kepada aku, mengatur alam semesta untukku, ya, dan seterusnya. Nah, dengan dalil rububiyah untuk uluhiyah. Nah, ya. Maka dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, itu yang sering kita terjemahkan ya. Alhamdu di sini maknanya ay kullu hamdin, segala pujian. Ya, segala pujian. Li'annal alif wal lam, karena alif lam al yang ada di alhamdu huna di sini, itu maknanya adalah lil istidrak. Ya, lil istidrak. Istidrak itu artinya semuanya, seluruh. Kalau ada al di sebuah isim, ya, yang maknanya istidrak, istidrak itu maknanya adalah al tersebut seakan-akan menggantikan posisi kalimat kullu atau jami'u. Maka makna alhamdulillahi rabbil alamin, jami'ul mahamidi lillahi rabbil alamin, mulkan ya aw istihqaqan. Nah, paham gak sini? Maknanya segala, seluruh pujian-pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Makanya inilah yang dikatakan oleh para ulama. Ya, itulah. Ya. Alhamd al-mutlak hanya untuk Allah. Pujian yang mutlak hanya untuk Allah. Adapun selain Allah dipuji, fayuhmadu ala qadri ma yaf'al minal jamil. Ya, selain Allah itu hanyalah apa? Hanya dipuji sesuai dengan kadar kebaikan yang dia lakukan. Itu aja. Ya. Dari kebaikan-kebaikan. Ya, minal jamil wa minal khair. Adapun alhamd yang mutlak, yang kamil, itu hanya lillah. Ya, lillah. Bahkan kalau makhluk, ya, idza asda ilaika syai'an, makhluk kalaupun dia memberi kita, memberi Anda suatu hal, ya, minal ihsan, dari kebaikan-kebaikan, ya, maka hakikatnya fa innahu minallah, itu hakikatnya dari Allah. Ya. Kita kalau diberi kebaikan oleh orang lain, kita memuji Allah juga, alhamdulillah. Ya. Maka Allah lah yang memiliki kemutlakan pujian. Bahkan kita dapat sesuatu hal yang enggak mengenakkan sekalipun, tetap muji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ya, kita kan dituntut beriman kepada takdirnya. Takdir yang baik atau yang buruk. Takdir yang manis atau yang pahit. Bahkan yang pahit, yang buruk sekalipun, itu dari Allah. Nah, yang namanya takdir artinya perbuatan Allah. Yang buruk, yang pahit, bukan perbuatan Allah, tapi al-maqdur, yang ditakdirkan. Paham sini ya? Takdir perbuatan Allah. Perbuatan Allah terpuji semua. Namun yang pahit adalah al-maqdur, yang ditakdirkan untuk makhluk. Paham gak sini Pak Syari? Yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan itu yang terkadang pahit dan buruk. Adapun takdir perbuatan Allah, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Jadi makna alhamdulillahirabbil alamin, alnya itu al-istidrak. Al-istidrak yang maknanya seluruh gitu. Ya, seluruh. Ini sama seperti di ayat wal 'asr innal insan, inna al-insan. Maksudnya apa? Inna kulla insan, inna jami'al insan. Ya, innal insana. Nah, semua insan berada dalam kerugian. Seluruh insan, ya, kecuali, nah, baru yang Allah sebutkan, illal ladzina amanu dan seterusnya. Ya, barakallahu fik. Ya, nanti kalau di i'rab alhamdu, ya, itu adalah mubtada. Lillah kan lamnya dalam harfu jar ya. Dapat jalalah di sini, ya. Majrur dengan lam. Nah, nanti dia itu muta'alliq. Dia bergantung dengan khobar mahdhuf, takdirnya kainun atau mustaqirrun. Alhamdu kainun au mustaqirrun lillah. Begitu. Ya, segala pujian untuk Allah. Nah, kemudian kata Syekh, fatufidu istidraqa anwa'il hamdi. Maka ayat ini alhamdu memberikan faedah, keterangan, keseluruhan, cakupan keseluruhan segala jenis pujian, anwa, segala jenis pujian untuk Allah. Ya, segala jenis pujian. Ya. Wa kullu hamdin mawjudun, segala pujian yang ada, aw wujida, atau yang telah didapati. Aw yujadu, atau yang sedang didapati. Ya, itu adalah paham sini ya? Sampai tadi kalau ada orang memberikan kebaikan kepada kita, hakikatnya milik Allah. Ya, hakikatnya milik Allah. Artinya Allah lah yang menggerakkan orang tersebut untuk berbuat kebaikan kepada kita. Ya, paham gak ya? Sini ya. Allah yang menggerakkan. Artinya ada orang kasih hadiah pada kita. Ya, ini ada hadiah buat antum dari saya. Apa yang kita ucapkan setelah kita berterima kasih sama dia? Mesti berterima kasih sama dia. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih, gitu kan? Alhamdulillah, kita puji Allah. Kenapa? Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan orang tersebut untuk berbuat baik kepada kita. Ya, baru kita terima kasih sama dia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, tidak dianggap bersyukur kepada manusia, kepada Allah, orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah diberi kebaikan, ya, enggak tahu terima kasih. Maka orang ini enggak bersyukur sama Allah. Ya. Ada orang yang sudah diberi kebaikan, diberi harta, diberi kemudahan, ya, malah dia buru-burukan orang tersebut. Ini orang udah level akut adabnya, jelek. Adab kepada manusia dan adab kepada Allah. Adab kepada Allah dianggap tidak bersyukur. Adab kepada manusia, seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh ras, manusia akan menganggap dia itu manusia yang nir adab. Ya, manusia yang enggak punya adab, yang enggak tahu terima kasih. Terkadang saya begini, Ustaz, kalau ngasih orang, kadang kan ada, kalau orang Jawa itu kalau dikasih suka malu-malu ya. Iya. Itu saya selalu bilang, kalau ada yang ngasih jangan ditolak, karena ini hakikatnya dari Allah. Ah. Itu boleh enggak kita ngomong seperti itu? Lah memang hakikatnya. Artinya kita sambil memberitahu kepada mereka jangan menolak apa. Boleh aja menolak. Boleh menolak hadiah. Kalau dikhawatirkan orang tersebut akan mengungkit-ungkit pemberian dia. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya nanti kita itu dianggap merendahkan diri kita. Dan kita enggak boleh merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Ya. Kalau ini ketahuan nih, misalkan ada pejabat datang, si Luhut, ya, karena dia kaya kan dari hasil bisnis PCR, nah, dia kaya, ngasih ke Syekh Marwan. Marwan, toh ini ada uang 100 juta buat Anda, tolak. Karena kita tahu dia bakal ngungkit-ngungkit. Ya, dia bakal ngungkit-ngungkit ntar. Tuh, Syekh Marwan Wahabi terima hadiah saya. Tuh, oh, gayanya aja dia ngapir-ngapirin Ade Armando. Tuh, mau tuh hadiah dari saya, kata Luhut. Ya, paham gak sini? Ya. Nah, namun kalau orang-orang murjiah yang dikasih mungkin mau. Ya. Ya, karena kan orang murjiah gak ngapirin Luhut. Eh, gak ngapirin Luhut, siapa? Ade Armando. Gitu kan. Nah, ya. Jadi kita boleh menolak hadiah kalau dikhawatirkan orang tersebut suka ngungkit-ngungkit pemberiannya dan itu akan menyebabkan harga diri kita menjadi jatuh, rendah di mata manusia. Tukang terima hadiah gitu. Nah, itu jangan terima. Ini yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya. Di antara sebab-sebab kita jangan menerima hadiah seseorang. Nah, yang jadi poinnya di sini adalah segala kebaikan itu hakikatnya dari Allah. Bahkan keburukan sekalipun, kita kan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk ya. Ingat, takdir perbuatan Allah. Perbuatan Allah terpuji semua. Yang buruk adalah al-maqdur yang ditakdirkan. Makanya kalau kita dapat keadaan yang buruk, kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh lagi. Ya. Walhamdu ma'nahu as-sana'u bi sifatil kamal. Maka alhamad di sini, pujian di sini, segala puji bagi Allah adalah as-sana, sanjungan bi sifatil kamal, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ya, sifat-sifat kesempurnaan. Artinya enggak ada yang tercela dari perbuatan Allah. Ingat ya, takdir perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah terpuji. Ya, semua perbuatan Allah terpuji. Nah, yang pahit, yang buruk, takdir yang buruk itu al-maqdur, yang ditakdirkan. Itu pun kalau ditelusuri ternyata mengandung hikmah baligh yang tinggi. Kenapa istri kita mati, orang tua kita mati, anak yang kita cintai mati? Kenapa harta kita hilang? Kenapa kita ada musibah? Kenapa ada penyeru ya kepada keburukan? Kenapa ada Fir'aun? Kenapa ada iblis yang buruk buat kita? Ternyata hikmahnya pun tinggi sekali. Yang entah kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ya, hikmahnya tinggi sekali. Oleh karena itulah Allah tatkala mengadakan perbuatan tersebut yang mengandung hikmah yang tinggi, maka perbuatan Allah pun itu juga terpuji. Ya, juga terpuji. Apalagi kalau kita telisik bahwa takdir yang buruk itu adalah al-maqdur yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan saja yang buruk, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sini ya? Tayyib barakallahu fik. Karena itu yang ditakdirkan. Ya, yang ditakdir. Kita pernah melakukan kemaksiatan, itu keburukan buat kita. Nah, itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Ingat ya kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama, diantara oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah, ya. Di syarah itu Nadzam Ha'iyah Ibnu Abi Daud. Ya. Beliau menjelaskan, ini juga ulama yang lain menjelaskan, kemaksiatan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Namun hanya musibah yang boleh disandarkan kepada Allah. Kemaksiatan, ada orang maksiat, ada orang korupsi, nggak boleh dia bilang ini takdir, nggak boleh. Ya, paham gak sini? Nggak boleh. Kapan dia boleh nyandarkan itu pada takdir? Musibah. Nah, maksiat yang sudah ditaubati itu boleh disandarkan pada Allah. Paham ya? Maksiat yang sudah ditaubati baru boleh. Nabi Adam alaihissalam didebat oleh Musa alaihissalam. Kenapa kamu kok gara-gara kamu nih kita keluar dari surga? Apa kata Adam? Ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, engkau kan orang yang sudah diajak bicara oleh Allah di dunia. Artinya engkau pasti paham. Apa yang saya lakukan itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Akhirnya Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Nah, Adam berdalil dengan takdir. Boleh. Kenapa? Karena sudah taubat dari situ. Ya. Ini dijelaskan pula ya oleh Syekh Utsaimin di syarah Risalah Tadmuriyah kalau Anda salah mengenai hal ini. Jadi boleh berdalil dengan takdir pada apa? Musibah. Nah, tidak boleh pada maksiat. Maksiat yang sudah kita taubat darinya dianggap itu musibah. Boleh. Adam berhujjah dengan takdir. Nah, fahadzal hamdu wa huwa sana'u bi sifatil kamali. Maka hamd ini, pujian Allah ini, itu adalah sanjungan dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Karena al itu al-istidrakiyah. Ya, kaidahnya istidrakiyah itu al yang masuk pada isim, berarti al tersebut bisa menggantikan kalimat jami' atau kullu. Maka alhamdu kullul hamdi, atau kita ganti dalam bentuk jamak. Kullul mahamidi, mahamid jamak sigha muntahal jumu, artinya jamak yang paling mentok, ya. Yang paling maksimal. Segala seluruh pujian-pujian, ya, itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ya, hak haknya hanya untuk Allah. Sampai-sampai kalau ada orang yang berbuat baik pada kita, itu pun kita mesti memuji Allah. Karena hakikatnya Allah lah yang menggerakkan hati orang tersebut untuk berbuat baik pada kita. Maka kita memuji Allah di sini. Ya, sampai-sampai kita mendapat keburukan, takdir yang buruk, kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena ada hikmah yang tinggi di balik kejadian keburukan tersebut. Berarti hikmah yang tinggi ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah, ya, takdir Allah adalah perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah semua terpuji. Adapun yang dimaksud dalam hadis wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Halwihi wa murhi. Kebaikannya maupun yang buruk takdir, yang manis maupun yang pahit. Yang pahit dan yang buruk itu bukan perbuatan Allah, tapi al-maqdur, nah, yang ditakdirkan. Paham ya? Perincian-perincian seperti ini. Nah, wallahu fi qoulihi ta'ala. Nah, sudah selesai alhamdulillah. Sekarang kita bahas lillah. Ingat ya, kalau di i'rab lillah itu ya, menurut jumhur jar majrur muta'alliq dengan khobar mahdhuf kainun atau mustaqirun. Kalau pendapatnya Ibnu Ajurrab, nah itu udah termasuk ghairu mufrad. Syubul jumlah. Berarti khobar langsung. Ya, enggak apa-apa kalau ada yang mau mengi'rab demikian. Namun yang jumhur itu muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Kainun atau mustaqirun. Nah, lillah. Lillah. Nah. Yaitu alhamdulillahi lillah. Ya, dzul uluhiyah wa dzul ubudiyah. Ya. Tabarakallahu fik. Segala puji lillah. Lam di sini kata Syekh, walam fi qoulihi lillah lil istihqaq. Ya, lamnya itu al istihqaq. Apa maknanya ai kata beliau? Mustahaqqan lillah. Yaitu Allah lah yang ber, apa, segala puji bagi itulah yang berhak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah ay kullu anwa'il hamdi wa jami'u anwa'il mahamidi mustahaqqatun lillah. Segala jenis pujian dan seluruh jenis-jenis pujian itu hanya berhak, hanya layak disandang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata beliau walam taratan takunu, lam itu terkadang dia menjadi lil milk. Ya, lam yang itu maknanya lil milk, milkiyah. Ya, kepemilikan, kepunyaan. Misalkan antum mengatakan begini. Ya. Hada qalamun, hadzal qalamu li. Ya, hadzal qalamu li. Pena ini, ya, kalau pena indi ya, kalau yang lam itu biasanya makhluk. Misalkan antum mengatakan ya, hadi apa namanya? Kita katakan hadzal walad li. Hadzal walad li. Anak-anak ini adalah anakku, milikku. Ya. Li malun. Milikku, artinya milikku. Baik. Itu terkadang maknanya lil milk, kepemilikan. Wa hadza idza kana ma qablaha min al ayan. Ini biasanya kalau sebelumnya itu dari benda-benda. Ya, dari materi-materi. Ya. Tadi apa itu? Ya, kan kalau pujian bukan benda, bukan ayan, bukan materi, tapi kalau pujian itu kan enggak ada bentuknya. Yang abstrak, paham enggak sini? Nah, taib. Wa taratan takunu lil istihqaq. Nah, terkadang huruf lam itu maknanya adalah al-istihqaq. Ya, al-istihqaq yaitu yang berhak. Idza kana ma qablaha minal ma'ani. Kalau sebelum kalimat lam jar tersebut, lam jar tersebut adalah makna. Nah, alhamdulillah, alhamdu itu minal a'yan atau minal ma'ani? Ma'ani, bukan a'yan. Ya enggak? Enggak ada bentuknya kan? Apa bentuk wujud dari pujian? Ya, bentuk fisiknya apa? Kan enggak ada. Paham enggak antum? Ya. Enggak ada bentuk fisik wujud dari pujian itu apa? Enggak ada. Maka itu hanya makna. Ya. Beda kalau ada bentuk fisiknya. Itu maknanya berarti bukan al-istihqaq, tapi maknanya apa? Al-milk. Nah. Ya. Lam al-milkiyah, kepemilikan. Paham enggak sini? Ya. Ngerti ya? Kalau kita katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baru di sini maknanya apa? Lamnya al-milkiyah. Milik Allah lah segala yang di langit dan yang ada di bumi. Karena ma fis samawati wa ma fil ard minal a'yan. Segala yang di langit dan di bumi itu adalah dari bagian a'yan, benda-benda. Paham sini ya? Namun kalau kita kan alhamdu wassana'u ya lillah, berarti itu apa maknanya? Istihqaq, bukan al-milkiyah, tapi istihqaq. Paham sini ya? Ya. Salafi harusnya terdepan yang paham soal beginian. Ya, jangan Asy'ari. Namun kok dikesankan orang-orang Asy'ari, karena orang-orang Asy'ari yang belajar ilmu ma'ani, ilmu nahu, ya. Salafi terkesannya bodoh-bodoh dalam hal ini. Enggak. Ya. Salafi harus terdepan dalam hal ini. Ya, saya juga heran ya, kenapa sih dikesankan kalau yang ngelotok alfiyah itu orang-orang tradisional. Nah, kenapa? Kok bukan ahlussunnah? Harusnya ahlussunnah yang terdepan dalam hal ini. Ya. Makanya kurikulum pondok ahlussunnah itu dirombak itu, dihapus saja itu pelajaran-pelajaran umum, mau ngapain? Ada pelajaran diknas, mau ngapain? Malah bikin santri puyeng. Lagi belajar nahu, belajar IPS. Lagi ngapal Quran, ada hapalan bahasa Inggris, kosakatanya. Ya. Ada matematik. Itu mendingan kalau mau itu ya udah sekolah umum aja biar konsentrasi. Ya, pendidikan agamanya di rumah atau ada pelajaran tambahan. Ya, kalau mau belajar agama yang full, bagus, berkualitas tanpa ada pelajaran kayak gitu-gitu. Apalagi kalau mau UN. Kalau mau UN gimana mau ngapal alfiyah, sibuk sama UN besok. Hah? Gimana mau ngapal syawahid di Ibnu Aqil? Ya. Di Dalilus Salik. Tapi kalau ada persiapan UN, ya santri puyeng, pusinglah dia, bercabang, gak bisa kita menjangkar dengan dua tangan, mesti satu tangan, ya gak bisa. Nah itu dihapus itu, Makanya santri kita itu gak maju-maju. Akhirnya jadi da'i, da'inya kayak gitu, oplosan semua. Ya, jadi da'i mau kuliah di Madinah kek, mau kuliah di mana kek, karena dasarnya gak kuat, gak taksili, akhirnya begitu. Jadi da'i tampil, baca kitab, buwe lepotan. Nah, kan malu sama orang-orang Asy'ari itu. Mereka ahlu bid'ah. Kok mereka bisa? Yang terdepan, ya harusnya kita yang terdepan. Makanya saya gak suka diksi ya, oh kalau nahwu, ilmu ma'ani, ilmu lugah mah orang-orang tradisional, orang-orang NU ya. Kok begitu? Enak aja. Puncak ketinggian ilmu dinisbatkan kepada ahlu bid'ah. Harusnya ke kita dong. Kok bisa begitu? Hah? Kan sering dengar gak omongan itu? Oh kalau mereka mah baca kitabnya ngelotok. Loh kalau ahlu sunnah gak ngelotok, goblok gitu. La ilaha illallah. Kok bisa ketinggian ilmu dinisbatkan pada ahlu bid'ah? Gak bisa, mesti ke ahlu sunnah, bukan ke Asy'ari. Asy'ari itu mubtadi'ah, ya. Mereka itu ahlu bid'ah. Ya, paham gak sini ya? Harusnya dinisbatkan ke kita. Terus mau dinisbatkan ke kita gimana? Orang masih ada pelajaran ini itu. Jangan terkecoh ya, semua juga bisa kok ikut kuliah ke Timur Tengah, kan ada namanya apa dong? Ujian persamaan ya. Ujian persamaan. Banyak kok ustadz-ustadz yang gak pernah sekolah, cuman mondok ya. Ikut ujian persamaan bisa kok. Cuman kita ini terlalu khawatir. Dan ikutin tuntutan orang tua murid. Oh mesti ada pelajaran ininya dong orang itunya. Ya udah, orang tua murid kalau mau pelajaran ini itu, mondok sana di tempat yang ada. Tempat kita gak ada. Harus punya identitas. Ya. Hai barakallahu fiik. Nah, kita lanjut lagi. Idza qulta, lanjut di sini. Coba gantian. Pak Yusuf, coba. Ayo Pak Yusuf dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahu taala, idza qulta ad-daru li fulanin, ad-daru ainun. Fatakunu ad-daru li fulanil Maliki. Li fulanin al-maliki. Idza kana ma qabla allamu allami ma'nan. Suratil lamu lil istihqaqi. Taqulu al-fakhru li fulanin ay al-fakhru yastahiqquhu fulanin. Fulanun. Yastahiqquhu fulanun. Alhamdulillahi falhamdu ma'nan lihada suratil lamu ba'dahu lil istihqaqi. Fakullu hamdin mustahakkun lillahi al-ilahu alladhi la yu'badu bihaqqin illa huwa hadal ilahu na'tuhu annahu rabbul alamina. Rabbul alamina al-alamina jam'u alamin wal 'alamu ismu li ajnas ismun li ajnasin ma yu'lamu wa huwa li ajnasi ma itu mudhaf ismun li ajnasi ma yu'lamu wa huwa kullu ma siwallahi azza wa jalla kama qala as-saykhu rahimahullahu wa kullu ma siwallahi 'alamun wa ana wahidun min dhalika al-alami 'alimul insani 'alamul insani 'alamut tayri 'alamun nabati 'alamul malaikati 'alamul jinni 'alamus samawati 'alamul ardina 'alamul ardina 'alamul ma'i ila akhirih. Wal alamuna jam'u alamin wal alamu kullu ma siwallahi azza wa jalla minal ajnasi al mukhtalifati idan ma dama annaka wahidun min dhalika al alami fa awla fa awwalu ma Fa awwalu man yukhatibu, man yukhatabu, man yukhatabu bi hadhil ayatil mu'mini mu'minu alhamdulillahi rabbil alamina fayastaykina, fayastaykinu, fayastaykinu al mu'minu bitilawatihi lihadhil lihadhil ayati rububiyyatillahi azza wa jalla, rububiyyatallahi, rububiyyatallahi azza wa jalla lahu wastihqaqahu, fastihqaqahu lilhamdi wastihqaqahu azza wa jalla likulli sana'in wa likulli wasfin bil kama bil kamalati. Ahsanta, barakallahu. Pak Yusuf udah banyak kemajuan sekarang nih. Masyaallah. Baca kitabnya. Besok-besok kalau nulis biodata pakai bahasa Arab. Masyaallah. Idza qulta. Nah, ini jika Anda katakan ad-daru li fulan. Ya, ad-daru li fulanin. Rumah ini li fulan. Nah, saya belum terjemahkan dulu nih. Rumah ini li fulan. Berarti lamnya maknanya al-milk atau al-istihqaq. Al-milk. Kenapa demikian? Karena ad-dar minal a'yan atau minal ma'ani? Minal a'yan. Dia adalah benda materi yang ada fisiknya. Ada wujudnya. Ya. Ad-daru ainun. Ad-dar dia adalah materi, benda yang ada fisiknya. Fatakunu ad-daru li fulanin al-maliki. Maka rumah itu berarti milik si fulan yang al-malik, yang memiliki rumah tadi, sang pemilik rumah tadi. Idza kana ma qabla lami ma'nan. Nah, kalau sebelum lam itu ternyata bukan ain, bukan benda yang ada wujud fisiknya, namun makna, saratil lam lil istihqaq. Maka lamnya itu maknanya bukan al-milk, namun al-istihqaq. Ya. Tabarakallahu fik. Itu ada keterangan bagus sebenarnya di footnote nomor 2. Ibnu Hisham mengatakan al-lam al-jarah itu ada isnani wa isruna makna. Ada 22 makna. Salah satunya al-istihqaq. Al-istihqaq itu hiyal waqiyah baina ma'nan wa zat. Ya, istihqaq itu yang terletak antara makna dan zat. Nahu alhamdulillah. Nah, ini keterangan dari Ibnu Hisham di kitab beliau Mughni Labib. Ya, Mughni Labib. An kutubil a'arib. Ada 22 makna ya, harful lam. Masya Allah. Ya. Ya, taqulu, misalkan Anda katakan al-fakhru li fulan. Fakhr itu apa? Kebanggaannya. Nah, kebanggaan. Kebanggaan itu milik si fulan. Ay al-fakhru yastahiqquhu fulanun. Ya, kebanggaan itu si fulanlah yang berhak atasnya. Kenapa dikatakan berhak bukan milik? Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya al-fakhr itu bukanlah ain minal ma'a minal a'yan. Dia bukan benda yang ada fisiknya. Namun dia adalah apa? Makna. Ya enggak? Fakhru. Ya. Alhamdulillah maknanya falhamdu ma'nan. Maka yang namanya hamd pujian itulah sebuah makna, bukan sebuah bentuk fisik. Walihada soratil lam ba'dahu lil istihqaq. Oleh karena itu huruf lam yang ada setelahnya lamul jar itu lil istihqaq. Maknanya untuk menerangkan keberhakan, bukan kepemilikan. Fakullu hamdin mustahaqqun lillah. Maka segala pujian itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Al ilah alladzi la yu'badu bihaqqin illallah. Al ilah, ya, yaitu illahu, maka sembahan yang tidak disembah yang disembah dengan benar kecuali dia, dengan hak, yaitu dengan berhak gitu ya. Maka makna la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin, ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dengan secara benar keberhakan dari peribadatan ditujukan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain enggak ada yang berhak diibadahi. Ya. Baik, wa hadzal ilahu na'tuhu. Nah. Ya, ilah kan lil apa namanya? Dan ilah ini adalah sifatnya. Annahu rabbul alamin. Bahwa dia adalah rabbul alamin. Ya, rabbil alamin. Ya, sekarang berikutnya rabbil alamin. Lillah. Ya kan tadi sudah selesai ya. Alhamdulillah. Ini dijabarinnya panjang sekali nih, masyaallah. Ya, alhamdulillah segala pujian, seluruh pujian hanya berhak untuk Allah. Nah, nama Allah sendiri itu enggak boleh disandang oleh selain Allah. Hatta Fir'aun. Fir'aun yang dia mengklaim dirinya sebagai Rabb, dia enggak mengatakan ana Allah, tidak, tapi dia mengatakan ana rabbukumul alamin. Ana rabbukum aja, dia enggak menyandang dengan Allah. Baik, maka nama Allah ini khusus untuk Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh menamakan dirinya dengan nama tersebut. Nah, ini penyimpangan besar. Kalau ada orang ditanya, "Mas muka ya akhi, ismi Allah." Nah, ini. Karena maknanya makhluk. Karena maknanya ilah yang disembah. Nah, siapa nama engkau? Allah. Berarti engkau disembah. Nauzubillah. Ya. Kalau kita bisa pukul, pukul. Siti Jenar maupun orang-orang yang berpemahaman dengan wahdatul wujud itu tidak menamakan nama dia Allah, nama dia Siti Jenar. Paham gak sini? Ya, nama dia Siti Jenar, nama dia Ibnu Arabi, nama dia si fulan sesat. Nah, kalau ketika dia mengatakan aku adalah Allah, itu kan dia ketika dia punya pemahaman tadi wahdatul wujud, manunggaling kaulo gusti katanya gitu kan. Apa sih artinya manunggaling kaulo gusti? Menyatunya manusia dengan makhluk. Makhluk kan manusia ya. Gusti. Menyatunya manusia dengan Allah. Manusia dengan gusti, dengan Allah. Gitu maksudnya. Saya aja yang gak punya istri orang Jawa tahu. Gimana kalau punya istri orang Jawa? Kalah Mas Yudi. Saya bantai i'rab Jawanya. Alhamdulillah Ustaz. Ya, mana lagi tadi? Ya. Nah, Rabbil alamin, Rabb alamin, alamin jam'u alam. Alamin itu jamak alam. Alam-alam itu kan sebenarnya dia bukan isim sifat. Ya, artinya dia itu sebenarnya ketika dijamak dengan alamin itu dia enggak berhak. Karena yang namanya alamin, alamun itu jamak mudzakkar salim, dia enggak terpenuhi syaratnya sebagai jamak mudzakkar salim. Namun dimulhakkan, disertakan. Semisal isrun, isrin, arbaun, arbain itu sebenarnya enggak berhak untuk dijamak ketika marfu dengan waw, mansub, majrur dengan ya, seperti jamak mudzakkar salim yang lainnya. Ya. Namun dia mulhak, kalau dalam istilah nahwu jam'u mulhak, jamak mulhak mudzakkar salim. Ya. Tabarakallahu fik. Dia mudhafun ilaih, rabbnya mudhaf. Ya, mudhafun ilaihnya alamin, jam'u alam. Baik. Karena dia mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Nah, wal alam, sedangkan alam itu sendiri apa? Yang dijelaskan oleh Syekh, kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah adalah alam. Semua selain Allah adalah alam, berarti apa? Makhluk. Yang namanya alam adalah makhluk. Ya. Maka keliru ada diksi-diksi ketika terjadi bencana, alam telah murka. Lah memangnya alam punya hak apa? Dia aja makhluk, memangnya dia punya kuasa apa menggerakkan bencana? Enak aja. Ya, itu keliru. Terus gimana dengan nyanyian Ebit Giade? Mungkin alam telah murka. Ini keliru. Salah. Ngaco. Menyesatkan. Nah? Bila apa? Mungkin alam mulai bosan. Tuhan telah bosan kali. Alamnya bosan. Yang saya ingat sih dari liriknya, mungkin Tuhan telah bosan. Itu dia mulai bosan. Itu mensifati Allah dengan sifat bosan. Itu enggak ada, itu bid'ah. Oh gitu. Mensifati Allah dengan sifat bosan. Saya pernah tahu lah. Ya, pernah tahu lah. Ya, kalau lagi melo-melo kan dulu dengerinnya Ebit Giade. Ya. Ya. Ya kan itu Masa lalu ya. Masa lalu. Baik. Alam ismun. Nah, alam dia makhluk ya. Dia adalah sebuah isim, sebuah nama, li ajnasi ma yu'lamu, untuk segala jenis yang telah diketahui. Untuk segala jenis yang telah diketahui ya. Jenis alam ya, alam manusia, alam jin, alam setan, alam malaikat, alam ya semualah ya. Wa huwa kullu ma siwallah. Yaitu segala selain Allah. Ya, segala selain Allah adalah alam. Kama qala Syekh, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut, yaitu makhluk. Ya, maka enggak boleh memberikan ibadah kepada alam siapapun. Al-Arsy alam. Malaikat pemikul arsy alam. Kursi alam. Ya. Jibril alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam. Apalagi selain itu semua. Tadi yang kita sebutkan yang besar-besar makhluk itu alam semua. Ya, maka yang semuanya yang itu tadi enggak berhak diberikan ibadah apalagi selain dari itu. Ya. Alamul insi, alamul tayri, alam manusia, alam burung, alamul nabat, alam tanaman, pohonan, alamul malaikah, alam malaikat, alamul jinni, alam jin, alamus samawat, alam langit, alamul aradin, alam bumi-bumi. Aradin jamak mulhaq mudzakkar salim juga. Ya, marfu dengan waw mansub majrur bil ya. Aradun, aradin. Alamul ma, alam air ila akhiri dan seterusnya. Wal alamun jam'u alamin. Pokoknya yang namanya alamun itu jamak bimulhaq ya. Jamak mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Wal alam kullu ma siwallahi. Dan alam itulah segala selain Allah minal ajnas al mukhtalifati. Dan segala jenis-jenis yang beragam. Idzan kalau begitu, madama annaka wahidun min dzalikal alami, selama Anda bagian dari salah satu bagian dari alam tersebut dan akan terus selama-lamanya menjadi bagian dari alam, fa awwalu ma yukhatabu bihadzal ayati almu'minu, maka yang pertama kali dikhitab ditujukan ayat ini ya, dengan ayat ini adalah seorang mukmin. Alhamdulillahi rabbil alamin, fa yastayqinu almu'minu bitilawati hadzal ayati, maka seorang mukmin meyakini dengan tilawah dia ketika dia membaca ayat ini, rububiyyatallahi lahu, dia semakin meyakini akan rububiyah Allah baginya. Wastihqaqahu lilhamdi, dan dia akan semakin meyakini keberkahan, apa namanya, keberhakan Allah akan pujian, segala pujian. Iya, wastihqaqahu likulli sanain, dan keberkahan Allah azza wajal atas segala sanjungan, walikulli wasfin bil kamali, dan dengan segala ya segala sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Jelas ini ya. Ini subhanallah ya. Saya enggak pernah membaca syarah usul salasah yang dakik seperti ini ya. Ada usul salasah yang lain yang bagus seperti ini ya. Syarah usul salasahnya Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Haramain. Ya, pas juga saya baru beli juga ya, baca-baca. Itu juga dakik juga, bagus juga. Anda kalau mau beli itu bagus itu ya. Baik. Kita masuk sekarang ke matan berikutnya. Qala, berkata Syekh Muhammad bin Abdullah, faida qila laka bima arafta rabbak, kalau engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, katakanlah dengan ayatnya, ayat-ayatnya dan makhluknya. Ingat di sini Syekh Muhammad bin Abdullah membedakan antara ayat dan makhluk. Hah? Ayatnya dan makhluknya, padahal ayat tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah contohkan dengan makhluknya, ya enggak? Nah, tapi saya membedakan bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat dan makhluknya. Jadi dibedakan huruf waw atop di sini itu kan yufidul mughayarah, memberikan makna keterangan adanya perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, antara sebelum dan sesudah huruf waw atop. Jadi dibedakan oleh Syekh. Ini tafsir yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya ya. Cuman karena beliau merangkumnya dalam sebuah matan ya, matan yang ringan, seakan-akan ini biasa-biasa aja. Padahal ini maknanya dalam. Dakik, nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu, di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan-nahar, siang, malam, wasyams wal qamar, matahari, bulan. Padahal dia makhluk bukan? Ya. siang, malam, matahari, bulan, makhluk bukan? Makhluk. Namun dibedakan oleh Syekh. Ya, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya siang, malam, matahari, bulan. Padahal dia makhluk. Dan Syekh mengatakan, dan dengan makhluknya, wa min makhluqatihi, dari makhluknya, as-samawatu as-saba wal araduna as-saba, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara, ya, dia apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Subhanallah. Hah? Ini nanti Syekh Shalih akan menjelaskan kenapa dibedakan ini. Padahal langit-langit, bumi serta seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu makhluk juga bukan? Makhluk. Sama seperti kemakhlukan matahari, bulan, siang, malam. Namun dibedakan oleh Syekh. Ya. Titik bedanya itu di mana? Nah, titik bedanya adalah bahwasanya langit, bumi, makhluk-makhluknya sabitah. Sabitah. Paham gak sini? Ya, dia udah tetap konstan begitu aja. Namun kalau makhluk-makhluknya yang Allah sebutkan tanda-tandanya tadi, al-lailu wan-nahar, asy-syamsu wal-qamar, ya, dia terkadang ada, terkadang enggak. Semalam ada malam. Hari ini, saat ini udah enggak ada malam. Saat ini ada matahari. Enggak ada bulan. Nanti ada matahari dan bulan. Paham enggak sini? Nah, jadi dengan apa kita mengenal Rabb kita? Dengan seluruh makhluknya yang sabitah wa ghairu sabitah. Nah, itu maksudnya. Artinya sini ya. Baik, ini dakik ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari. Nah. Baik, perhatikan di antara tanda-tanda kuasa Allah siang malam. Ya, matahari, bulan. Kemudian Allah sebutkan, ya, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini penting ini. Ya, karena hampir-hampir enggak ada orang yang sujud beribadah kepada bumi dan matahari. Namun kepada matahari, enggak ada manusia yang beribadah sujud kepada langit dan bumi. Kenapa? Karena langit dan bumi sabitah, dia konstan begitu aja. Ada terus. Beda dengan matahari dan bulan. Makanya orang-orang terdahulu beribadah kepada matahari dan bulan sampai hari ini. Ya, ada yang beribadah pada matahari, orang-orang Sinto. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya. Paham enggak sini? Maka tatkala telah gelap malam, dia melihat bintang. Dan dia mengatakan, ini adalah Rabbku. Ketika bintangnya sudah afala, tenggelam, apa kata Allah? Qala la uhibbu al-afilin. Maka Ibrahim berkata, saya enggak suka sesuatu yang hilang. Ya. Nah, kata para ulama, Nabi Ibrahim bukannya ex-mantan penyembah bintang. Bukannya mantan penyembah matahari dan bulan. Tidak, tapi itu mimbabil munadharah. Ketika beliau sedang mendebat orang-orang kafir yang nyembah bintang, nyembah matahari, nyembah bulan waktu itu. Ya, fala mara al-qamara bazighatan, fala mara as-syamsa bazighatan, kan begitu. Ketika dia melihat matahari bulan terbit, nah, dia mengatakan hada rabbi, nah, gitu kan. Tapi ketika hilang, wah, saya enggak suka sama yang hilang. Itu dalam rangka meledek musyrikin di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Yang menjadikan Tuhan-Tuhan tadi dari benda-benda tadi. Diledek gitu. Wah, ini Tuhan saya nih. Ya, Tuhan saya hilang. Saya enggak suka deh sama Tuhan yang hilang. Kayak gitu. Ya, itu mimbabil munadzarah. Bukannya dulu pernah mempertuhankan itu. Walaupun ada di kalangan mufassirin yang mengatakan dulu masih dalam tahap pencarian. Tapi yang benar adalah tadi, bahwasanya para nabi semuanya tidak pernah menjadi musyrik. Ya. Para nabi tidak pernah meyakini adanya ya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi enggak ada yang pernah meyakini hal tersebut. Semua dijaga di atas fitrah. Nah. Nah, oleh karena itu Allah taala berfirman, "La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar." Ya. Allah tidak berfirman, "La tasjudu lis-sama'i wala lil ard, gitu kan? Ya. Karena orang-orang terdahulu demikian. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah, beribadah pada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian beribadah padanya. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Summa stawala al-'arsy. Ya, yuksil laila wan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Wa rabbuhu wal ma'budu wa dalilu qawluhu ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, ini Allah memulai ayat ini dengan uluhiyah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Allah sebutkan dalilnya rububiyah, alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini rububiyah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa sama'a binaan. Itu rububiyah. Nah, dan Allah akhir ayat ini dengan uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah ya andad. Yaitu apa? Tandingan-tandingan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya, sang pencipta ini semua, huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Baik, kita baca syarahnya di sini. Ya. Syekh Marwanto, tafadhol. Ayo, ambil itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala qauluhu fa idza qila laka bima arafta rabbaka rububiyyatu tahtaju ila ma'rifatin tahtaju ila ilmin wa hadha al-ilmu ja'a fil qur'ani ad-dilalati alayhi qala azza wa jalla qul induru madha fis samawati wal ard wa ma tuknil ayatu wan nuduru an qaumin wan nuduru jangan nuduru wan nuduru an qaumin la yu'minuna wa qala azza wa jalla awalam yanduru fi malakuti as-samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai fa da'watu ila nadari fil nadari ila nadari fil malakuti fil qur'ani bima yustadallu ala rububiyyatillahi azza wa jalla qala syaikhu huna faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu was-syamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma la syakka anna al-laila wan nahara was-syamsa wal-qamara min ayatillahi kama qala azza wa jalla wa min ayatihi al-lailu wan naharu was-syamsu wal-qamaru wa kadhalika as-samawati wal-ardi min ayatillahi azza wa jalla as-samawati wal-ardu wa kadhalika as-samawati wal-ardu min ayatillahi azza wa jalla kama qala abu kama qala abu atahiyati wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu wa syaikhu rahimallahu hahuna farqun farqa bainal ayati wal makhluqati ma'a annahu fil qur'ani ma yusbitu anna samawati wal arda min ayati minal ayati minal ayati falima farraqa al jawabu baik hasbuk sampai sini dulu baik syarah kata Syekh Saleh al-Syekh fa idza qila laka bima arafta rabbak kalau engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu ar-rububiyyatu tahtaju ila ma'rifatin. Dengan apa engkau mengenal rububiyah Rabbmu? yang namanya rububiyah itu membutuhkan kepada ma'rifah, pengetahuan. Tahtaju ila ilmin, butuh kepada ilmu. Wa hadzal ilmu ja'a fil Qur'an. Ilmu ini ada dia keterangannya di Al-Qur'an. Adilala alaih, yang menunjukkan kepada kepada rububiyah Allah tadi. Ya. Pengetahuan yang ini ada di Al-Qur'an. Ya. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Katakanlah kepada mereka, lihatlah, perhatikanlah kepada apa yang ada di langit dan di bumi. Nah ini, kita disuruh untuk nazar. Ya. Wama tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Namun la tughni al ayatu, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak bermanfaat. Dan juga an nudur, ya, peringatan-peringatan dari para rasul atau rasul-rasul yang membawa peringatan pun juga tidak bermanfaat. An qaumin la yu'minun. Ya, dari kaum yang memang mereka tidak beriman. Ya, tidak yakin. Qala azza wa jal, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi dan segala apa yang Allah, segala hal yang Allah ciptakan? Ah, ini perhatikan nih. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kerajaan langit dan bumi, ciptaan-ciptaan Allah, itu adalah tanda ma'rifah. Ya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu adalah berarti bagian dari ma'rifah. Pengetahuan kita akan rububiyah Allah. Fadda'watu ilan nazar, maka seruan, ajakan Allah di Al-Quran untuk nazar fi malakuti. Yang namanya nazar yang dzuru, kalau muta'adi dengan huruf fi, maknanya bukan melihat, tapi apa? Memperhatikan. Ya. Ya. Maka seruan di Al-Quran untuk memperhatikan malakuti fil Quran, ya, untuk memperhatikan kerajaan-kerajaan Allah di Al-Quran. Ya, itu. Bima yustadallu ala rububiyyati. Ya, dengan hal apa ditunjukkan akan rububiyah Allah Ta'ala tadi? Rububiyyatillah. Qala syekhuna, ditunjukkan oleh apa? Faqul bi ayatihi. Katakanlah kalau engkau mengenal Allah, ya, engkau mengenal Rabbmu dengan ayatnya, wa min ayatihi, ya, wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Perhatikan tadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya ayat Allah, ayat Allah sini tanda-tanda kekuasaan Allah, itu adalah makhluk. Ya. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, wa min ayatihi wa makhluqatihi, bi ayatihi wa makhluqatihi. Anda mengenal Rabb Anda dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Lihat, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Iya enggak? Di antara ayat-ayat Allah, siang, malam, matahari, bulan, padahal itu semua makhluk. Ya. Ya, itu semua makhluk. Yang namanya huruf waw tadi kan, kan Syekh mengatakan, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Faqul, katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat dan makhluknya. Ya. Ayat di sini bi ayatihi, dia adalah ma'tuf alaih. Ya. Makhluqatihi ma'tuf. Nah, diperantari oleh huruf waw, huruf waw ataf. Yang namanya huruf waw atifah itu tufidu al-mughayarah. Memberikan keterangan perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Berarti sini beda antara ayat-ayat dan makhluk. Padahal sama aja kan? Sama enggak? Sama aja. Ya, bisa dipahami sini? Nah, namun ternyata ada yang beda. Yang beda tadi yang clue-nya telah kita sebutkan. Ya, kalau makhluk dia sabitah. Tapi kalau ayat, ayat Allah siang malam, matahari, bulan, baru sabitah. Kadang ada, kadang enggak. Ya, hudus muncul terus baru. Kalau langit bumi udah begitu aja. Nah, makanya ya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang harusnya itu menjadikan kita semakin yakin akan rububiyah dan uluhiyah Allah, malah disalahpahami oleh musyrikun. Yang mereka malah memahami, oh ini hadirnya matahari, berarti ini Tuhan. Oh ini hadirnya bulan, ini Tuhan. Oh ini bintang, ini Tuhan. Ya, demikian. Tabarakallahu fiik. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Ya. Pak Yudi, minta tolong bisa ditutup. Iya. jendelanya Pak Yudi. Iya. Lanjut mana tadi? Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kuasa Allah siang malam matahari bulan. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk Allah ya, as-samawati was-sab'u wal-arduna as-sab'u. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalam tujuh lapis langit bumi dan di antaranya. Ya. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, semua penghuninya dan di antara. Kan ada space itu. Ada jarak antara langit dan bumi. Nah, jaraknya itu pun, awan itu pun juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. La syakka anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamar min ayatillah. Enggak diragukan lagi nih. Siang, malam, matahari, bulan, kita bagian dari ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah di sini maksudnya ayat tanda-tanda kekuasaan ya, bukan ayat Al-Qur'an. Kalau ayat Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kalamullah, sifat Allah. Ya, kalamullah sifat Allah. Yang namanya sifat bagian dari zat, bagian dari zat Allah ya, bukan makhluk. Namun yang dimaksud ayat di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah taala firmankan itu. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamaru. Di antara tanda-tanda kekuasaannya siang malam matahari bulan, kadzalika samawati wal ardu, demikian pula langit-langit dan bumi. Min ayatilah, hakikatnya demikian. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga sama-sama artinya, ada ini makhluk, ini makhluk. Matahari bulan siang malam adalah makhluk, bumi langit dan segala makhluk yang ada di isinya maupun di antara keduanya makhluk juga. Ya, matahari, bulan, siang, malam, tanda kekuasaan Allah. Langit, bumi, dan seluruh makhluknya juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Sama. Ya. Baik. Kama qala Abul Atahiyah, wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Pada segala hal terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan untuknya, untuk Allah. Tadullu, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah wahidu. Dia adalah Esa. Ya. Esa adalah berububiyah dan uluhiyahnya. Ya. Wa Syekh rahimahullah taala huna ha huna, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini farraqa, beliau membedakan bainal ayati wa wal makhluqati, antara ayat dan makhlukat. Padahal sama ya. Ya, sama-sama makhluk, sama-sama tanda kekuasaan Allah. Ma'annahu fil Qur'an, padahal di Al-Qur'an ma yusbitu anna samawati wal ard wal arda minal ayat. Ya, padahal di Al-Qur'an itu menetapkan bahwa langit-langit dan bumi itu juga bagian dari ayat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Falima farraqa? Kenapa Syekh membedakan hal ini? Ah, siapa lagi? Tadi sampai sini ya? Ah, Ustaz Abdul Rahman. Nah. Al-jawabu ma qala Syekh rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. والشيخ رحمه الله هنا فرق بين الآيات والمخلوقات مع أنه في القرآن ما يثبت أن السماوات ما يثبت أن السماوات والأرض من الآيات فلما فرق الجواب إن تفريق الشيخ رحمه الله بينهما دقيق جدا وذلك أن الآيات جمع آية والآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد قال سبحانه وتعالى فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية أي دلالة بينة واضحة على المراد منها إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي لدلالات واضحات بينات على المراد منها أي لدلالات واضحات بينات على المراد منها وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السؤال كون الليل كون الليل إلى هذا السؤال وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السؤال كون الليل والنهار والشمس والقمر آية ayatan ayatan khabar dari kaun beramal seperti fiilnya. Kaun itu kan masdar kana ya, kunu kaunan. Dia beramal. Terus ayatan azharu minhu inda hadzal mas'uli awil mujibi minas samawati wal ardi lima li'anna tilkumul asya'u allati usifat bi'annaha ayatun mutaghayyaratun mutaqallabatun mutaqallibatun bi'annaha ayatun mutaghayyaratun mutaqallibatun tadhhabu wa taji'u amma as-sama'u fahuwa yusbihu wa yaru wa yura wa yara amma as-sama'u fahuwa yusbihu wa yara as-sama'a wa yusbihu wa yara al-arda fa ilfuhu lis-sama'i wal ardi yahjubu anhu kauna hadhihi ayatin lakin al-ashya'a al-mutaghayyirata allati tadhhabu wa taji'u hadhihi adhharu fi kauniha ayatun walihada Ibrahim al-Khalil alaihi salam talab al-istidlala bil-mutaghayyirati qala Allahu azza wa jalla وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لما؟ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدوث استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره فلما رأى القمر بازغا استدل بالقمر فلما رأى الشمس بازغة استدل بالشمس لأنها من المتغيرات أما السماوات والأرض فهي آيات لكنها في الواقع عند الناظر ليس مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال ma kaunaha inda dhawil fahmi wa dhawil albabil aliyati ayatun kama ayatin kama wasafaha Allahu azza wa jalla fi kitabih. Naam ya. Kenapa Syekh membedakan antara ayat dan makhluk padahal Al-Qur'an menetapkan ya bahwasanya langit, bulan, langit, bumi itu minal ayat, di antara tanda kekuasaan Allah. Ya. Jawabannya inna tafriqa Syekh rahimahullah taala bainahuma daqiqun jiddan. Ya, dibedakan di sini antara ayat dan makhluk padahal hakik keduanya adalah sama. Sama-sama ayat, sama-sama makhluk, matahari, bulan dengan bumi, langit. Ya. Ini dibedakan ini daqiqun jiddan. Ini sangat mendetail sekali. Wadzalikali bi annal ayati jamu ayatin. Yang demikian itu pertama kita bahas dulu. Yang namanya ayat jamak dari ayah. Ya. Ayah tanda-tanda kekuasaan. Al ayah sendiri apa? Al bayyinah, al wadihah. Keterangan yang gamblang. Ad-dalatu yang menunjukkan alal murad kepada apa yang diinginkan. Yang diinginkan oleh Allah di sini adalah agar mereka ya mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanda-tanda kekuasaan Allah. Qala Allahu Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa akhadahumul adab. Ya, maka apa namanya? Adab menimpa mereka. Inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ai dalalatan bayyinatan, yaitu tanda apa? Penunjukan yang jelas wadihah. Ya, yang sangat gamblang alal murad minha, atas apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda tersebut. Ai lidilalatin wadihatin bayyinatin alal murad minha. Itu sebagai petunjuk yang jelas, yang gamblang akan yang dimaksud, akan apa yang dituju dari hal tersebut. Wahuna dan di sini nanzuru ila, maka di sini kita melihat ya, kepada ila annahu binisbati liman su'ila hadza su'al, kepada orang yang ditanya dengan pertanyaan ini. Ya. Kaunul laili wan nahari, yaitu status matahari siang malam, wasyamsi wal qamar ayatan. Ya, status matahari siang malam, matahari bulan sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, adharu minhu. Itu lebih nampak darinya indaha dasual mas'uli. Ya, awil mujibi. Ya, bagi orang yang ditanya maupun orang yang menjawab. Ya, minas samawati wal ard, daripada ya kalau disebutkan langit-langit dan bumi. Jadi status matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah itu lebih nampak, lebih jelas bagi yang ditanya maupun yang bertanya tentang dengan apa engkau mengenal Rabbmu, kan ditanyanya begitu. Dengan apa engkau mengenal Rabbmu, itu akan lebih nampak jawabannya kalau dia bilang bi ayatihi. Ya. Bi ayat Allah itu ini apa? Matahari siang, matahari bulan siang malam. Ya, itu. Daripada dia sebutkan dengan apa engkau mengenal Rabbmu, dengan bumi dan langit. Nah, gitu. Baik, lima. Kenapa? Li'anna tilkumul asya. Tilkum di sini kayak dzalika ya. Kumnya ini harfu khitab. Tilku dan dzalika itu kan apa? Hah? Isim isyarah. Karena yang demikian itu semua, al asya, hal-hal itu semua, allati wusifat bi annaha ayatun, yang disifati bahwa hal-hal itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, itu kenapa demikian? Mutaghayyiratun. Ini nih kuncinya di sini. Semuanya berubah, mutaqallibah, berbalik-balik. Ya. Bolak-balik, beda dengan mata apa? Langit bumi. Dia stuck di situ aja. Paham enggak sini? Langit bumi dia stuck di situ aja. Tapi kalau matahari, bulan, malam, siang, bintang, mutaghayyirah. Berubah-ubah, mutaqallibah. Ya, tadhhabu wa taji'u. Dia pergi, dia datang. Ya enggak? Nah. Amma sama'u, adapun langit. Ya, coba lihat. Ini makhluk fahuwa yusbih. Misalkan di pagi hari, ya, maka dia melihat yara, dia melihat as-sama'a, dia melihat langit. Ya, wa yusbih yara al-ard. Dan dia bisa melihat ke ya, bumi. Kapan aja itu? Dia terus-terusan itu. Fa'il fuhu li sama wal ard, maka dengan dia terus-terusan lihat ke langit ke bumi, yahjubu anhu kauna hadhi ayatin. Itu akan mencegah dia, menghalangi dia dari ya, menganggap bahwasanya langit dan bumi berstatus sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya enggak? Dia enggak kagum, enggak takjub, ini lagi kok, ini lagi. Ya. Walakinnal asya'al mutaghayyirata. Namun hal-hal yang bisa berubah-ubah sebesar siang malam, bulan, bintang, matahari. Ya, allati tadhhabu wa taji'u, yang bisa pergi bisa datang. Ya. Hadhihi adharu fi kauniha ayatan. Ini lebih nampak kalau dia nanti menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Walihada Ibrahimu al-Khalilu talabal istidlala bitul mutaghayyirat. Ya, oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ya meminta pendalilan dengan sesuatu hal yang berubah-ubah. Matahari, bulan, bintang. Ini mimbabil munadharah ya tentunya ya. Dalam rangka mendebat orang-orang kafir di masa Nabi Ibrahim yang mempertuhankan bintang, mempertuhankan bulan, mempertuhankan matahari. Nabi Ibrahim meledek mereka. Oh, ini tuan saya nih, bumi nih apa? Langit ya apa? Matahari nih. Oh, ternyata hilang. Enggak jadilah. Lauhibul afilin. Kama qala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. Ya. Waliyakuna minal muqinin, supaya dia menjadi orang-orang yang yakin. Perhatikan di sini, Allah cukup jadikan Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi, kekuasaan Allah di langit dan di bumi aja tanda-tandanya, sebagai tanda kekuasaan Allah, dan cukup dengan itu Ibrahim menjadi orang yang yakin. Ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika telah malam, telah gelap, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi. Wah, ini Nabi Ibrahim meledek kaumnya. Ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Namun tatkala telah tenggelam bintang tersebut, dia mengatakan saya enggak suka sama yang hilang, yang tenggelam. Ya. Lima, kenapa demikian? Li annahu istadalla bi hadhihi al-harakati 'ala al-hudusi. Ya, karena Nabi Ibrahim berdalil dengan gerakan dari matahari yang berubah tadi, gerakan bulan yang berubah tadi, gerakan bintang yang berubah tadi, adanya enggak atau terkadang ada atau enggak, itu menunjukkan akan hudus. Ya. Kalau yang hudus berarti enggak bisa jadi makhluk karena baru gitu. Ya. Wastadalla biha at-tanaqqul. Ya. Dan Nabi Ibrahim pun at-tanaqqula. Bihadza at-tanaqquli, dan Nabi Ibrahim berdalil dengan tanaqqul ini, perpindahan ini, perubahan di waktu pagi enggak ada bulan, di waktu siang enggak ada bulan, di waktu malam adanya bulan, gitu. Ya. Ala annahu ayatun. Ya, li ghairihi. Nabi Ibrahim berdalil dengan perpindahan ini bahwasanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah li ghairihi, untuk selain apa namanya? Selain dari apa yang diinginkan oleh musyrikin, yaitu inilah Tuhan, bukan. Itu justru tanda-tanda untuk kekuasaan Allah. Falamma ra'al qamara baziqatan, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari, ya, apa bulan terbit, istadalla bil qamar. Beliau berdalil dengan bulan. Falamma ra'a asy-syamsa baziqatan, tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, istadalla bis syams. Beliau berdalil dengan matahari. Li'anna minal mutaghayyirat, karena matahari bulan bagian dari hal-hal yang berubah-ubah. Amma samawati wal ardu amma samawati wal ard, adapun langit-langit dan bumi, fahiya ayatun, betul dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lakinnaha fil waqi' indan nadhiri laysat mimma yadulu dilalatan zahiratan wadihatan, namun ya, realitanya bagi orang yang memperhatikan hal tersebut, langit bumi bukanlah hal-hal yang menunjukkan dengan penunjukan yang kuat, yang zahirah, yang jelas, wadihah, yang sangat gamblang, alal murad, dari apa yang diinginkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Inda mislis mal al-mas'ul hadza su'al, bagi terhadap pertanyaan ini, bagi orang yang ditanya dengan pertanyaan ini, ma kauniha inda dawil fahmi, padahal ya, status dari langit dan bumi tadi menurut orang yang di sisi orang yang memiliki pemahaman, wa dawil albab al-aliyah, memiliki kecerdasan yang tinggi, ayatin, statusnya juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, kama wasafahallahu fi kitabih, sebagaimana yang Allah sifatkan itu pada di dalam kitabnya. Baik, barakallahu fi. Ya, berikutnya tanggung ya, saya baca aja. Wasyamsu wal qamar wal lail wan nahar mutaghayyiratun tuqbil wa tadhhabu. Matahari, bulan, ya, bulan, siang, malam itu berubah-ubah. Dia bisa pergi, dia bisa datang. Fahiya ayatun wa dalalatun ala rububiyyati. Dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan petunjuk-petunjuk akan rububiyah Allah. Wa hadhil asya'u, dan hal ini apa, benda-benda ini semua, matahari, bulan, siang, malam, la yumkin an ta'tiya binafsiha, tidak mungkin dia datang dengan sendirinya. Lakinna sama'a sabitatun, ya, tidak mungkin datang dengan sendirinya, pastinya digerakkan. Nah, ini membuat orang berpikir, oh, ini pasti ada Rabb-nya. Ya, sedangkan langit sabitatun, wal ard sabitatun, langit bumi dia konstan begitu aja, stabil begitu aja. Yanzuru ila hadhihi wa hadhihi. Dia lihat ke ini ke itu, ke langit dan bumi, ya, enggak berubah. Wa tilka mutaghayyiratun. Sedangkan dia lihat ke yang matahari, bulan berubah-ubah, kadang ada, kadang enggak. Fattaghayyuru yusiru su'ala. Sedangkan perubahan ini akhirnya akan menyebabkan, mendorong adanya pertanyaan. Lima dhahaba, kenapa langit ini pergi? Walima ja'a, kenapa dia datang ya di siang hari? Lima atal lail, kenapa dia datangnya pada malam hari? Walima ata'an nahar, kenapa dia datangnya pada siang hari kalau dia matahari? Lima zadal lail, kenapa kok malamnya semakin bertambah? Walima naqsun nahar, ya, kenapa berkurang siang? Wahada fahiyya fid dilalati aksaru minad dilalatil makhlukat. Maka benda-benda ini semua, matahari, bulan, itu siang malam, ya, dalam bab dilalah, petunjuk akan kekuasaan Allah, itu lebih banyak daripada dilalah makhlukat, daripada petunjuk yang ada pada makhluk akan kekuasaan Allah, ya, yaitu apa namanya, dilalah yang ada pada mata langit dan bumi. Taib. Ma'an nafi jami'i dalilan wa dilalatan. Padahal semuanya, langit, bumi, matahari, si bulan, ya, siang malam, itu semua adalah ya dalilan wa dilalatan. semua adalah petunjuk dan dilalah bagi kekuasaan Allah. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah taala oleh karena itu Syekh mengatakan, fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Fal ayatu tadulu ala ma'rifatillah wal ilmi billah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ini menunjukkan akan ma'rifah dan ilmu Allah. Wa kadzalikal makhluqatu tadulu ala al ilmi billah wal ma'rifati billah. Demikian pun dengan makhluk-makhluk menunjukkan akan ilmu dan pengetahuan akan Allah. Lakin ma sammahu ayatin akhassu mimma sammahu makhluqat. Ya. Wa hadza jawabu iradin qad i'tarada bihi ba'duhum 'ala syekh fi tafriqihi bainal ayati wal makhluqat. Namun apa yang Allah namakan sebagai ayat itu tentu lebih khusus daripada apa yang Allah namakan sebagai Syekh namakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namakan itu sebagai ayat, tentu itu lebih khusus statusnya sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, daripada apa yang Syekh sebutkan hanya sebatas makhluk, yaitu mata langit dan bumi. Wa hadza jawabu i'tiradin, ini adalah jawaban untuk ya menjawab sanggahan qad tarada yang bihi ba'duhum, yang sebagian orang menyanggah Syekh ala Syekh ya fi tafriqihi, ketika Syekh membedakan bainal ayat wa makhluqat, antara ayat dan makhluqat. Tafriquhu riayatul hal riayatun ni haliman yu'allam hadhil usul ya. Dan dibedakan hal tersebut oleh Syekh itu adalah bentuk perhatian Syekh terhadap kondisi orang yang diajarkan dengan buku usul salasah ini. Wa huwa tafriqun daqiqun munasibun. Inilah tafriq, pembedaan yang daqiq, yang sangat rinci, yang sudah sesuai dengan konteksnya. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.